Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Sallama tasliman katsira wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Qala Muhammadun huwa ibn Maliki ahmadu rabbillah khayra maliki musalliyan 'ala nabiyil mustafa wa alihi al-mustakmilin asy-syarafa wa astaghinu Allah fi alfiyah. مقاصد النحو بها محفية تقرب الأقصى بلفظ مجزي وتبسط البذل بوعد منجزي وتقتضي رضا بغير سقط فائقة ألفية ابن معطي وهو بسبخ هائز تفضيل مستوجب ثنائي الجميل والله يقضي به بات وفره لي وله في درجات الآخرة كلامنا لفظ مفيد كالساقم اسم فعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عما كلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والنداء وألوى مسند للاسم تمييز حصل بتفعلت وآتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يري لم كيشم ماضي الأفعال بالتمز وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن النون ما حل فيه واسم نحو صوى حي هل والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكناية عن الفعل وكان نيابة عن الفعل بلا تأثر وكف قار أصيل ومعرب الأسماء ما قد سالما من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بني وأعرب مضارعا إن عري من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرون منفوت وكل حرف مستحق للبناء والأصل في وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أي سكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والساكن كم الرفع والنصب جعلا إعراض الاسم وفعل نحو لن أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم فارفع بضم ونصيبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر وزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاءه يا جاء أخو بين أمر وارفع بواو ونصيبن بالألف وجر بياء ما من الأسماء أصف من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث ميم منه بانا أب أخ حم كذاك وهن والنقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتاليه يندر وقصرها من نقصه إن أشهر وشرط ذا الإعراب أن يضف للا إليا كجاء أخو أبي كذا اعتلى بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصل كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتان يجريان وتخلف اليا في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف وارفع بواو وبيجر الوصيب سالم جامع عامر ومذنب وشبه ذين وبه عشرون وبابه ألهق والأهلون أولو وعالمون عليون وأرضون شذ وسنون وبابه ومثل حين قد يرد الباب وهو عند قوم يطارد ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه وما بتا وآلف والجمع يكسر في الجر وفي النص مع كذا أولاة والذي اسما قد جعل كأذرعات في إذا أيضا قبل وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكوب عند الرذف وجعل النحو يفعل للنون رفعا وتدعين وتسألون وحذفها للنسب والجزم سمة كلم تكون لتروم مظلمة وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتق وما كارمة فالأول كالمصطفى والمرتق ما كارمة فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد كثر والثاني منقص ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر أي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف فالألف أنوي فيه غير الجزم وأبدي النصب ما كيدع يرمي والرفع فيه منوي واحذف جزم ثلاثهن تفضي حبا لازما نكرة قبل المؤثر أو واقع موقع ما قد كسر وغيره أو واقع موقع ما قد ذكر وغيره معرفة كهم ذي وهند وابن والغلام والذي فما لذي غيبة أو حضور كأنت فسمي بالضمير وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا كالياء والكاف من ابن أكرمك والياء والها من سليه ما ملك وكل مضمر له البنا يجب ولفظ ما جر كلفظ ما نصب للرفع والنصب وجر نصالح كعرف بنا فإننا نلنا لنحو ألف والواو والنون لما غب وغيره كقم وعلم ومن ضمير الرفع ما يستاثر كفعا وافق نغطبت إذ تشكر وذو ارتفاع وانفصال أنا هو أنت والفروع لا تشتبه وذو انتصاب في انفصال جعل إيايا والتفريع ليس مشكلة وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل hafalannya. Baik, sebelum kita lanjutkan seperti biasa kita merojaah dulu sedikit pembahasan yang telah kemarin kita lewatkan. Fi kam mawdi'in yajib fiha istitharu dhamir ya Hamzah? Fi 10 mawadi'. Fi 10 wa 10. Fi 10. Ya, fi 10 mawadi'. Minha al-awwal fi fi'il wahid mufaddal. Misal ifal. Al-mawdi' ats-tsani Hasan. الفعل المضارع الذي في أول همزة مثاله ماذا قال الناظم في نظمه وافق مثاله وافق الثالث الموضع الثالث الفعل المضارع الذي في أول النون مثاله نغتبط الرابع المضارع الذي في أول أتى لخطاب الواحد مثله وهذه الأربعة يجمعه قول الناظم ماذا قال به أو فيها هذه المواضع الأربعة التي يجب فيها الستار ذكر الناظم في نظمه ماذا كفعل كفعل وافق نغتبط إذ تشكر افعل للواحد المخاطب نغتبط للفعل المضارع الذي أوله النون إلى آخره أذكر الفروق بين المحذوف والمستتر يا حقي منها di antaranya apa? Al-farq baina al-mahdhuf ad-dhamir al-mahdhuf al-mustatir apa bedanya? Perbedaan dhamir yang mahdhuf dengan mustatir apa? Apa? Yumkin an-nutqu bih. Sedangkan al-mustatir la yumkin an-nutqu bih. Al-farq ats-tsani perbedaannya di perbedaan yang ketiga apa? Abdan Al-Sitar yakhtas bi al-fa'il fi al-rafa' Thumma Al-Hadaf fi al-Fadlat Waqad yakunu aydan Al-Hadaf fi al-Umdah fi al-Mubtada matalan Aitu diantara sisi perbedaan antara dhamir yang mahdhuf dan yang mustatir. Jadi kalau yang mahdhuf mungkin untuk diucapkan. Ja'anilladhi dharabtuhu diucapkan di situ dhamirnya. Kalau mustatir tidak bisa diucapkan. Adapun yang diucapkan dari ucapan pengi'rab ya Muhammadun yakhruju Al-fa'il fihi mustatir jawazan taqdiruhu wa ini isti'arah saja. Pinjaman dari dhamir munfasil untuk memudahkan pemahaman. Kemudian sisi yang kedua tadi. Kalau mustatir itu pada yang marfu' adapun yang mahdhuf umum. Sisi yang ketiga ataupun belum kita sebutkan ya. Jadi al-mustatir fi hukmil mawjud. Sisi perbedaan yang ketiga dari dhamir yang mahdhuf dan mustatir. Jadi al-mustatir dhamir mustatir fi hukmil mawjud, hukumnya ada pada hukum sesuatu yang ada. Adapun al-mahdhuf fi hukmi al-ma'dum, pada hukum tidak ada. Hukumnya tidak ada. Kemudian juga sisi perbedaan yang keempat, kalau yang mahdhuf mahdhuf kadang dia mustatir, kadang dia muttasil, kadang dia munfasil. Yang mahdhuf itu dhamirnya. Yang mahdhuf kadang dhamirnya apa? Muttasil, kadang dhamirnya munfasil. Kalau mustatir mesti apa? Dhamirnya kalau mustatir sudah kita lewatkan ya. Muttasil. Muttasil itu yang rajih. Di ayi mawdi' yakunu al-istitar jaizan. Ya, Ashraf. Di ayi mawdi' yakunu al-istitar jaizan. Di tempat mana istitarnya dhamir itu jaiz? Ha? Di mana? Ihya. Apa? Fi. Ya, fi kulli fi'lin usnida ila ghaibin aw ghaibah. Pada setiap fi'il yang disandarkan kepada yang ghaib ataupun ghaibah, apakah fi'ilnya mudhari' ataupun madhi. Ini mudhari' contohnya yakhruju huwa, takhruju hiya. Madhi kharaja huwa, kharajat hiya. Ada yang dikecualikan enggak? Ikhwan, dari fi'il yang disandarkan kepada yang ghaib, yang dia wajibul istitar, ada enggak yang dia dikecualikan dari jaizul istitar? Dari fi'il yang disandarkan kepada yang ghaib ataupun yang semisalnya, apa yang dikecualikan? Apa Hamzah? Afa'ul istitna. Ya, contohnya apa? Qawmal qawmu. Apa? Ma khala zaidan, pada khala al-dhamir mustatir fihi wujuban fi huwa, kembali kepada ghaib, kepada yang ghaib. Kemudian juga pada apa? Afal ta'ajub. Jadi ma ahsana zaidan, pada ahsana al-dhamir mustatir fi wujuban taqdirnya huwa, kembali ke mana itu? Huwa ma ahsana zaid kepada ma. Nah itu, nah, jangan sampai terlewatkan ya. Jadi tempat ya. Jawazul istitar adalah pada setiap fi'il mudhari ataupun fi'il madhi yang disandarkan kepada ghaib ataupun ghaibah. Hal hunaka mawdi akhar ya Hasan li jawazul istitar? Ada tempat yang lain gak? Apa Hasan? Ya, di mana Luqman? Masih ada enggak tempat yang lain dari diistitarkannya dhamir secara jawaz? Di mana? Nah, terlewatkan lagi. Di mana? Isim fi'il madhi Hasan. Contohnya apa? Ya hayhat. Hayhat dan aqib. Di antara bukti ataupun yang membuktikan bahwasanya hayhat itu adalah ataupun musatir jawazan adalah bisa muncul ataupun posisi dhamirnya bisa digantikan dengan isim dhahir dengan hayatan aqiqu sebagai fa'il dia masadda masadda khabarah khabarnya ya. Jangan terlewatkan itu. Ah ya, masih terlewatkan. Baru sebutkan empat ya tadi ya. Yang mustatir apa? Wujuban. Masih ada enggak tempat yang lain berarti dari yang mustatir wujuban? Masih. Ada berapa lagi di sana? 6. Yang kelimanya apa? Pada isim fi'il amr. Contohnya apa? Sah. Ada dhamir di situ apa dhamirnya? Sah ya Muhammad. Berarti apa? Ya, takdirnya sah. Uskut mana ya kan? Berarti anta. Itu takrif saja anta. Ya. Kemudian yang ke 6 sibil mubarak contohnya ya ufin dengan makna apa? Ufin atau bujar. Kemudian yang ke 7 afal tafdhil. Contohnya apa? Zaidun afdal min Muhammad. Pada afdal ada dhamir mustatir fi wujuban artinya huwa. Kemudian yang ke 8 fi'il ta'ajjub contohnya ya ma'asana zaidan. Terakhir di mana ya? Masdar yang menduduki posisi ya fil amr. Contohnya apa? Ya fadorban iqab ataupun borban ya. Borban zaidan ataupun sobron. Ya. Tengah semisal itu. Kemudian di sini disebutkan oleh syarih, ya, wa makana bi makna hindun takumu wa makana bi makna. Apa ini maksud dengan wa makana bi makna, ikhwan? Contoh dari fi'il yang disandarkan kepadanya dhamir ghaibah adalah hindun takumu wa makana bi makna, dan semua yang dia bermakna itu. Maksudnya apa? Wa makana bi makna. Nah, terlewat lagi. Apa maksudnya? Ya, wa makana bi makna fi'il min minas sifat. Iya. Al-mahdhah. Apa saja yang dia semakna dengan fi'il, itu sifat-sifat yang mahdhah. Apa tujuannya dikasih tambahan sifat yang mahdhah? Untuk mengeluarkan sifat yang apa? Yang dalam penggunaan didominasi untuk isim. Contohnya apa? Abdoh. Ya. Apa namanya abdoh? Ya, yang banyak semangkanya. Ya. Ajro'a. Contoh, masa apa? Mananya ajro'a? Yang sedikit air susunya. Ini sudah digunakan seperti isim-isim yang lain. Aslinya sifat, cuma dalam penggunaan sudah didominasi untuk isim sehingga tidak mengandungi dhamir. Ya. Nah, nggak pada ditulis ya. Nah, kemudian di sini i'rabnya ya, wazur tifa'in min fisalin ana huwa anta wal furu'u la tashtabihu. Kaifa i'rabu dhu ya Hasan? Mubtada'ana khabaruhu. أنا خبره ذو مبتدأ أنا. هل هناك وجه إعراب آخر يا رقمن؟ ها هي أبا يتوذو ليعرف بقي سواء خبر مقدم مبتدأ منا أنا هو إعرابنا بقي منا عثمان مش ميكر ها maafus kepada kepada anak, atau boleh juga di Arab huwa sebagai apa memang? Sebagai mubtada. Kalau antum menjadikan dhu sebagai mubtada, ana sebagai khabar, maka huwa di situ diatafkan kepada anak, cuma di situ digugurkan huruf atafnya. Ya, tapi kalau antum menjadikan dhu sebagai khabar, kemudian ana sebagai mubtada, maka hu sebagai apa? Mubtada. Dan itu sepertinya yang lebih bagus, karena hukum asalnya tidak ada pembuangan. Kemudian mana khabarnya huwa bihaqi, seandainya huwa dijadikan mubtada? Khabarnya mana? Mana mar? Khabarnya mana Abdan? Masa huwa khabarnya anak? Huwa khabarnya mana? Hah? Mana khabarnya? Ikhwan, mana khabarnya huwa? Berapa orang lewat semua? Apa Hamzah? Ya, khabarnya mahdhuf, takdirnya kadzalik, Hasan. Ya, huwa wa anta kadzalik. Maksudnya apa huwa wa anta kadzalik? Ha, huwa dan anta juga sama. Itu dhamir rafa' dan munfasil. Sebagaimana apa? Anak. Harus jeli itu. Sisi irup kalau kata tulis. Gak paham tanyakan. Itu berapa orang lewat. Kemudian kenapa di sini musannif hanya mencukupkan ya tiga macam dhamir, ana, huwa, anta. Sampai mana terakhir tadi? Ah, Hasan. Ya, karena ana, huwa, dan anta dan asal. Ana asal dari apa? Ya, dari nahnu. Huwa asal dari hiya, huma, hum, hunna. Anta asal dari anti, antum, antum, antunna. Sudah kita lewatkan rinciannya. Ya. Wal furu'u la tashtabihu. Iramnya bagaimana Luqman? Mustada. Ya. لا تشبه في محل رفع خبر itu i'rab secara jumlah. Ya, kalau mau lebih rinci la la apa? Nafiyah tashabih fil mudhari marfu' li tijali tajarrudihi min nasib al jazm ila akhirih. Nah, sebelum kita lanjutkan juga merojahnya, masih ada yang hendak kita tambahkan, yaitu bahwasanya dhamir-dhamir ini ana dan cabang-cabangnya, yaitu nah aca ana dan satu cabangnya, nahnu, huwa dan cabang-cabangnya, huma, hum, hunna, anta, anta dan cabang-cabangnya, anti, antum, antum, antunna, itu dhamir-dhamir ini la takunu bil asala illa marfu'ah. La takunu bil asala illa marfu'ah. Demikian kata Al-Hudhari. Pada asalnya tidaklah ya digunakan kecuali untuk yang marfu'. Untuk yang marfu'. Wa amma wuruduha, wa amma wuruduha ghaira marfu'atin fa innama hiya bin niyabah. Wa amma wuruduha ghaira marfu'atin fa innama hiya bin niyabah. Adapun datangnya bomir-bomir ini untuk selain yang marfu', fa innama hiya bin niyabah, hanyalah sekedar untuk pengganti. An bomiril jar, dari bomir jar. Contoh, bisa dipahami enggak tadi kalimat di atas? Bomir-bomir apa ini semua yang 12. Ana dengan cabangnya, huwa dengan cabangnya, anta dengan cabangnya, tidaklah datang pada asalnya kecuali untuk yang marfu, untuk yang mahalnya rafa. Adapun datangnya dhamir-dhamir ini untuk selain yang marfu, itu datang hanya untuk niyabah, pengganti dari dhamir yang jar. Nahu, ma'anaka anta, ma'anaka anta, engkau tidak seperti saya, atau dibalik, ya, ma'antaka ana. Di sini anta digunakan pada mahalnya lah, ma'anaka anta jar. Kenapa didatangkan di sini bener rafa sebagai ganti dari jar? Liqubhil lafzi ma'ah, karena jeleknya pelafazan dengan dhamir yang jar. Apa kalau dengan dhamir jar? Ma'anaka kakak, ya kan? Ah itu tabniyah apa ini sempat kita lewatin juga ya di tawakif itu. Ya. Soal sih paham ini ya. Yang ada yang ketinggalan kan? Hadhi abomair la takunu bil asala illa marfu'atan wa amma wuruduha ghair marfu'atin fa innama huwa bin niyabati an bamir jarri nahu ma'ana ka anta wa la anta ka ana li qubhi lafzi ma'a, itu kata Al-Hudhuri. Ya, kemudian wa dhunti sabin fi infisalin ju'ila iyaya wa tafri'u laysa mushkila. Ya, kembali lagi Luqman ya. Dhunti sab, i'rabnya bagaimana Luqman? Sebagai mubtada. Mana khabarnya? Hah? Ya, saya lihat lagi langsung. Mana khabarnya? Hah? Jumlah mana? Ya, ju'ila itu. Ya. Kemudian fin fisalin, i'rabnya bagaimana? Rafif fin fisalin. Jar majrur. Mutalib mahdhuf sebagai apa? Hal dari dhamir musatir yang ada pada ju'ila. Iya ya, i'rabnya bagaimana Utsman? Maf'ul dari ju'ila. Ya, ada juga yang menjadikan iya ya sebagai naib fa'il dari ju'ila. Ya. Wattafri'u laysa mushkila. Coba di Arab hammam secara global, wattafri' laysa mushkila. Ustada, ya. Laysa fi'lu naqis fi'l madhi naqis yarfa'u al-isma wa yansibu al-khabar, kemudian ismuha mustatir fihi, ya mustatir fihi jawaz dan taqdiruhu huwa. Mushkila khabar laisa mansub, ya. Kemudian di sini berarti kenapa pada bomir-bomir yang mansub dan munfasil musannif hanya menyebutkan satu saja iya ya, tidak beliau menyebutkan seperti apa yang beliau sebutkan pada yang marfu. Disebutkan di situ usulnya ana, huwa, anta, kemudian juga al-furu', ya. Kenapa di sini disebutkan iya, ya? Cuma satu, karena yang menjadi dhamir hanyalah apa? Iya. Adapun setelahnya adalah apa? Lawahiq. Untuk apa? Lidalalah ala takallum awil khitab aw al-ghaibah. Iya, ya, iyaka. Ya, setelah iyanya adalah apa? Lawahiq saja. Penyerta yang fungsinya untuk menunjukkan takallum seperti iyaya dan iyana, atau untuk khitab seperti iyaka, iyaki dan seterusnya, atau ghaibah, iyahu, iyahuma dan seterusnya. Ya. Itu di antara alasannya bagus. Dan yang rajih yang menjadi dhamir itu apa? Iya atau ya? Adakah di sana pendapat yang lain? Ada. Ya, pendapatnya Al-Khalil dan diikuti pula oleh Ibnu Malik, yaitu bahwasanya keduanya dhamir, susunannya mudhaf ilaih. Ini ya, berdalil dengan ucapan banyak air juga ada. Kalau tidak salah ada di sini catatan kaki. Semuanya bisa ya, mentafri' iya. Iya bisa kan? Iya, ya, iyana. Ya, semuanya bisa insyaAllah. Ada berapa jumlahnya? Hampir yang masuk ini 12. Ya. Kemudian wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'atta an yaji'al muttasil. Ya, kita siapa nih? Abdan, coba diharap. Wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil. Ya, majrur. Muta'alik fi al yaji al ati. Ya, terus. Lana fi yaji marfu'. Al-munfasil fa'il. Terus idza ya dharf lima istaqbal min az-zaman wa fihi ma'na asy-syart. Ya, terus ta'atta fi'lun apa? Ta'atta fi'l apa? Ma'adhi. Ta'atta ya ta'atta ya mabni. Kemudian an yaji'a an-masariyah. Kemudian yaji'a mansubian. Iya. Masdar mu'awwal sebagai apa i'rabnya? Min an yaji'a fa'il. Dari ta'atta. Al-muttasil i'rabnya sebagai fa'il dari yaji'a. Iya. Afi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil. Dalam kondisi bisa memilih, tidak boleh datang dhamir munfasil. Ini kaidah yang saya hafal ya. Idza ta'atta yaji'ul muttasil, apabila ta'atta maksudnya amkana, mana ya? Idza amkana mana ya? Apabila masih bisa, masih mungkin untuk mendatangkan muttasil. Ya, man yadhkur ma huwa asbab min adami jawazil udul 'anil muttasil ila al-munfasil ma imkani. Siapa yang bisa? Setelahnya Ashraf. Kenapa Ashraf enggak boleh kita meninggalkan dhamir muttasil ke munfasil ketika masih bisa kita gunakan muttasil? Karena al-gharad min wad'i dhamir apa? Al-ikhtisar. Wal muttasil akhsar min al-munfasil. Jawabannya, kalau ada pertanyaan mengapa tidak boleh kita gunakan dhamir munfasil ketika masih bisa digunakan muttasil tadi, karena al-gharad min wad'i ad-dhamair al-ikhtisar wal muttasil akhsar min al-munfasil. Nah, itu. Nah, catatan kaki di sini barangkali mau kita baca. Murojaahnya lumayan ya, satu jam. Nah, perhatikan nomor 3, catatan nomor 3. Ya. Yaitu tempat-tempat yang diharuskan untuk menggunakan dhamir munfasil dan tidak mungkin menggunakan dhamir muttasil. Sebutkan di sini, saya baca secara ringkas saja. Asyaratu mawadhi', di 10 tempat. I'lam annahu yata'ayyan infisalu dhamir, ketahuilah bahwasanya wajib untuk menggunakan dhamir munfasil wala yumkin al-maji'u bihi muttasila, dan tidak mungkin dia datang dengan muttasil fi asharati mawadhi', pada 10 tempat. Al-awwalu an yakuna dhamir mahsura, yang pertama ketika dhamir dihasr, seperti ucapan Allah wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah, enggak boleh illahu tapi illa iyyah, dihasr dengan apa? Illa di sini la illa, la ta'budu illa, itu min adatil hasr, ma illa, la illa, innama, itu juga. Contoh yang lain kalau dihasr, qama Muhammadun, boleh enggak qama ana, boleh enggak? Boleh enggak? Qoma ana, boleh enggak? Saya tanya. Qoma ana, boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena mungkin untuk didatangkan bandir mutasil, yaitu dikatakan apa? Kumtu. Ya. Akramtu, akramtu iyahu, boleh enggak? Akramtu iyahu, boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena masih bisa didatangkan bandir mutasil, yaitu akramtuhu. Akramtuhu. Nah, sekarang kalau dihasr dengan ma, dengan illa ataupun la dengan illa, si ma qoma illa ana, itu harus dengan ana. Atau dengan innama, innama qoma ana, enggak boleh innama kumtu, innama qoma ana, sama dengan ma dengan illa innama. Ya itu ya, di sini juga ada syair, ada Bashir yang menjadi syahid, ana zaid wal hami azimara wa innama yudafi'u an ashabihim ana au misli. Di sini fa'ilnya yudafi' ana. Ya. Kenapa diwajibkan fa'ilnya untuk menfasil di hasr innama, ya kan? Innama yudafi' an ahsabim ana, hanyalah yang membela, membentengi hasab mereka, kedudukan kemuliaan mereka, ana. Saya ataupun yang semisal saya. Ah itu. Di hasr dengan innama. Itu tempat, masih tempat yang pertama. Tempat yang kedua. Di sini ada contoh yang lain banyak di sini. Ya, qad alimat Salma wa jaratuha ma qattara al-farisa illa ana. Ya, ana fa'il dari qattara, di hasr dengan ma illa. Nih. Afani, tempat yang keduanya kun dhamir marfu'an bi masdarin mudhafin ila al-mansubih, nahwa ajibtu min darbika huwa. Agar dhamirnya marfu' dirafakan oleh masdar yang didhafahkan kepada isim yang dinasabkan oleh masdar itu. Contoh, ajibtu min dhurbika huwa. Ajibtu min dhurbika huwa. Di sini harus digunakan dhamir yang munfasil huwa. Kenapa? Karena dhamirnya marfu, dan itu dhamir dirafakan oleh masdar dhurb, yang masdar ini didhafahkan kepada mansubnya kaf. Dhurbika pada mahalnya nasab. Idhafatul masdar ila maf'ulih. Dan juga ada contoh yang lain di situ. Binusrikum nahnu kuntum faizina wa qad aghza al-ida, al-ida itu adu, mana musuh. Bikum istislamukum fashala. Binusrikum nahnu. Nahnu ya ramis sebagai apa? Fa'il dari nasr, ya kumnya maf'ulnya. Kemudian tempat yang berikutnya, yang ketiga, an yakuna amilu dhamir mubmara. Amil dari dhamirnya mubmar, disembunyikan. Dan wajib penyembunyiannya. Contoh ucapan Samuel, wa in huwa lam yahmil ala nafsi dhaimaha falaysa ila husni tsanai sabilu. Di sini syaitnya mana? Huwa. Dia adalah ma'mul dari amilnya mahdhuf. Takdirnya apa? Dari tafsirkan setelahnya. Ya wa in lam yahmil, iya kan? Wa in lam yahmil an yakuna amil dhamir mudmara, amilnya dhamir didmarkan. Enggak mungkin antum menjadikan huwa di sini sebagai mubtada. Kenapa? In huwa enggak mungkin dijadikan huwa sebagai mubtada. Kenapa? Karena datangnya huwa setelah isim syarat. Ya, isim syarat in. Seperti in ahadu minal musyrikin astajaraka. Enggak boleh dijadikan ahadu sebagai mubtada, tapi dijadikan sebagai fa'il. Ini dari fi'il yang mahdhuf yufassiru ma ba'dah, yang ditafsirkan yang mahdhuf tersebut oleh yang setelahnya. Ini juga sama. Wa in huwa lam yahmil, in lam yahmil huwa. Juga ada contoh yang lain di sini. Fa in anta lam yanfa'ka ilmuka fantasib la'allaka tahdika al-qurunul awailu. Ar-rabi yang keempat, an yakuna amilud dhamir mutaakhiran anhu ka qawli ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amil dhamir diakhirkan dari dhamir. Dhamirnya didahulukan dari amilnya. Seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iramnya jelas ya. Iyyaka iramnya apa? Dhamir munfasil mabni 'ala sukun fi hamah nasbin maf'ul bih muqaddam. Kaf. Iya. Harfu al-khitab ataupun indal khalil apa? Mudhafun ilaih. Dhamir juga. Iyanya mudhaf, kafnya mudhaf ilaih. Kalau menurut al-khalil. Kemudian tempat yang kelima dari wajibnya menggunakan dhamir munfasil, an yakuna amilu dhamir ma'nawiyan. Amil dhamirnya ma'nawi. Wa dhalika idza waqa'a dhamir mubtada. Hal ini terjadi ketika dhamirnya jatuh sebagai mubtada. Seperti Allahumma ana abdun athimun. Ya Allah, aku adalah hamba yang banyak berdosa. Ana di sini kita gunakan dhamir munfasil. Kenapa? Karena amilnya ana adalah apa? Ibtidaiyah, dan ibtidaiyah adalah amilnya apa? Ma'nawi. Iya kan? Amilnya ana ibtidaiyah dan ibtidaiyah adalah amil yang ma'nawi. Sama juga anta maulan kirimun, ana dha'idu, dan yang semisalnya. Dipahami ini yang kelima? Ya, ketika amil dhamirnya apa? Maknawi. Dan ibtidaiyah adalah satu dari dua atau tiga amil yang maknawi. Yang keenam, an yakuna dhamir ma'mulan li harfin nafyin. Dhamirnya menjadi ma'mul bagi huruf nafi. Ma antum bimu'jizin. Antum amilnya ma. Ma hunna ummahatihim. Tergantung maknya dibawa kemana. Ataupun dalam Al-Quran, maknya ma apa? Dijaziyah sukanya. Ya, karena Al-Quran datang dengan bahasa mereka. Mahunna ummahatihim. Irabnya lah hunna sebagai isimnya ma. Ummatim khabarnya ma. Mansub ala matanasbi al-kasra niyaba al-fatha li'anau jam'ul manafi salim. Wa ma ana ibitaridil mu'minin in ana illa nadhirum mubin. In di sini bermakna apa? In apa di sini? In nafiyah. In ana illa nadhirum mubin. Ma ana illa. Asalnya juga illa. Ya, di sini innya bermakna nafi seperti ma. In ana illa, ma ana illa. Ada contoh juga dalam syair, in huwa mustawliyan ala ahadin illa ala ad'afi al-majanin. In di sini in apa? In nafi juga, in huwa. Makanya huwa sebagai mubtada. In huwa tidaklah dia bisa menguasai seorang pun kecuali kepada al-majanin yang paling lemah. Ini lagi menjatuhkan orang lain. Tidaklah dia bisa menguasai seorang pun kecuali orang yang paling lemah dari al-majanin. Al-majanin jamak dari apa? Majnun. Asabi teman yang ketujuh dari diwajibkannya dhamir munfasil, an yufsal baina dhamiri wa amilihi bi ma'mulin akhar. Dipisahkan antara dhamir dengan amilnya oleh ma'mul yang lain. Contoh yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum. Dipisahkan di sini antara dhamir, apa dhamirnya di sini? Iyyakum. Ya. Dan amilnya, mana amilnya? Yukhrijun, oleh ma'mul yang lain, ar-rasul. Ya. Yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum. Dipisahkan. Dan juga ucapan menyair, mubarra'un min uyubin nasi kullihim kullihimi fallahu yir'a aba hafsin wa iyyana. Wa iyyana sih. Fallahu yir'a aba al-hafsin wa iyyana. Enggak boleh menggunakan apa? Wana misalkan, enggak boleh dengan dhamir muntasil. Yang kedelapan, an yaqa' dhamir ba'da wawil ma'iyah ka qawli Abi Dzu'aib Al-Hudzali. Datang dhamir setelah wawil ma'iyah seperti ucapannya Abi Dzu'aib Al-Hudzali, fa alaitu. Alaitu uqsimu, ya, saya bersumpah namanya. La anfakku ahdhu qasidah. Akan saya selantiasa akan menyandungkan qasidah. Takunu wa iyyaha biha masalan ba'di. Ya, di sini wa iyyaha. Jatuhlah wa ma'iyah. Digunakan dhamir munfasil. Yang kesembilan, an yaqa'u ad-dhamir ba'da amma. Dhamirnya jatuhlah amma. Amma ana fa sya'ir. Wa amma anta fa khatib. Wa amma huwa fa nahwi. Ya. Yang kesepuluh, an yaqa'u ba'da lam al-fariqah. Jatuhlah lam al-fariqah. Seperti ucapan penyair, in wajadtu as-sadiqa haqqan li'iyya. Ya, haqqan li'iyya. In wajatu, jika aku mendapati as-sadiq, teman yang hakiki untukku. Ya. Li'iyaka untukmu. Li'iyaka. Ya. Famurni. Falan azal muti'an. Maka silakan perintahkan aku. Misalnya aku akan senantiasa taat. Masaya di maudhi' maudhi'un zakara tafsilahu al-musannif al-masyarih. Katanya akan datang pembahasan ya, yang berkait dengan ini yang disebutkan oleh musannif dan masyarah. Nanti di tempatnya. Ya itu kurang lebih seperti itu. 10 tempat yang diwajibkan di situ penggunaan dhamir munfasil dan tidak boleh al-muttasil. Nah, sekarang baru sekarang masuk ke bait yang baru. ada yang belum juga ya? Yang kemarin ditanyakan tuh bil ba'id. Ya. Ini juga penting untuk kita baca ya. Lihat i'ramnya bil ba'id. Jadi kan di antara syahid dari apa? Penggunaan dhamir apa? Munfasil ma'a imkani al-muttasil darurah, contohnya bil ba'itsil waritsil amwat yaqabbaminat iyyahum al-ardu fi dahri dahariri. Aslinya apa? Qad dhaminathum al-ardu, digunakan di sini munfasil karena darurah syi'riyah. Bil ba'itsi jarun wa majrur muta'alli bi qawlihi halaftu fil bait alladhi anshadnahu qabla hadha al-bait. Bil ba'itsi jar majrur muta'alli dengan halaftu pada bait yang kami lantunkan sebelum bait ini. Al-waris sifat thaniyah. Al-waris itu sifat yang kedua. Jadi al-ba'id itu sifat, al-waris juga sifat. Au ma'tuf alaihi ataupun al-waris diatofkan kepada al-ba'id bi isqati harfil 'athfi lid-darurah, dengan membuang huruf ataf karena darurah aslinya al-bil ba'id wal warisi, dibuang wawunya lid-darurah. Au mudhafun ilaihi. Ya, ataupun mudhafun ilaih bil ba'ith al warith. Al ba'ith diidhafahkan kepada al warith, bisa karena al ba'ith isim fa'il meskipun beral, boleh dia diidhafahkan kepada yang setelahnya. Sudah lewat pembahasannya ya. Ya. Wal amwat, nah itu tiga sisi. Perhatikan ya. Jadi al warith bisa sifat dari sifat yang kedua, al ba'ith sifat yang pertama dari yang sebelumnya. Pada Allah ya. Bil ba'ith ya, Allah yang membangkitkan dan yang mewarisi alam semesta ini. Atau yang kedua, al-waris diatofkan kepada al-ba'id disqati harfil atof. Atau al-ba'id diatofahkan kepada al-waris. Al-amwat yajuzu fi wajan. Amwat boleh dengan dua sisi. Ahaduhuma, yang pertama, jarruhu bil kasrah al-zahirah, dijarkan dengan kasrah al-zahirah. Ala annahu mudhaf ilaih, karena dia mudhaf ilaih. Ya, mudhaf ilaih. Mana mudhafnya? Mudhafnya dua, al-ba'id wal-waris. Al-ba'id dan al-waris. Ya, al-ba'id dan al-waris. Bisa tadi yang beral kalau dia isim fa'il untuk didhafahkan. Ya. Wal mudhaf ala misali qawli, ini semisal dengan ucapan penyair, ya man ru'a 'ayban usarru lahu baina dhiru'ai wa jabhatil asadi. Ya. Ya man ra'a 'aridan, wahai orang yang melihat 'aridan, mana ya apa? Falamma ra'ahu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumtiruna bal huwa mustajjaltum bih rihun fiha 'adzabun alim. Apa mana ya 'aridan? Awan atau mendung gitu ya. Wahai orang yang melihat mendung atau awan yang tebal, usarullah, yang dijadikan senang karenanya, karena hujan akan turun, baina, di antara awan tersebut, di antara dirai, dirai bentuk apa ini? Musanna, mufrad atau jamak? Musanna kan. Aslinya apa? Dirai ini. Dibuang nunnya. Ini menunjukkan didhafahkan dia. Dirai. Dua lengan, wajib hati dan apa jabah? Aslinya mana yang kening ya? Al-asadi. Singa. Maksudnya adalah manazil qamar, min manazil qamar, tempat-tempat peredarnya qamar, bulan. Yustadal biha ala nuzulil matar, yang dijadikan tanda akan turunnya hujan. Di sini dhira'i dan jabhah didhafahkan kepada al-asad, kepada apa? Al-asad. Buktinya apa? Dhira'i dibangunnya. Seandainya dhira'i tidak didhafahkan kepada asad, maka dikatakan dhira'aini, dibuang nunnya. Ini menunjukkan dhira'i diidhafahkan. Jabhah juga dibafahkan kepada al-asad. Buktinya apa? Dibuang tanwinnya. Jadi boleh. Ya. Dua dua mudhaf kepada satu mudhafun ilaih. Contoh yang lain ucapan mereka orang Arab, qata Allahu yada wa rijla man qalaha. Lihat, qata Allahu yada wa rijla man qalaha, semoga Allah memutus tangan dan kaki orang yang mengucapkannya. Yada rijal, keduanya didhafakan kepada man. Buktinya apa? Dibuang tanwin dari masing-masingnya. Sisi yang kedua, al-amwat boleh dibaca fathah. Ya. Al-amwata sebagai maf'ul bih yang diperebutkan oleh dua sifat, diperebutkan oleh al-ba'ith dan al-warith. Tabtanazu' sudah lewat. Diamalkan yang kedua, yaitu apa? Al-warith. Wa hudhifa dhamiruhu min al-awwal. Akhirnya yang kedua dikasih dhamir karena fadlah dhamirnya maf'ul bih, maka dibuang. Seandainya yang diamalkan adalah yang pertama, maka dikatakan bagaimana? Ada dhamir harusnya ya, bersama-sama dengan apa? Al-waris. Iya kan? Bil-warisihim misalkan. Ya. Nah itu. Ya baru sekarang kita masuk. Dikit-dikit ya biar baiknya numpuk ya. Ya terus menghafal. Ya syairnya diulang-ulang dari awal terus biar mungkin. Wasil awifsil ha'asalnihi wa ma ashbahahu fi kuntuhul khulfun tama. كذاك خلتانيه واتصالا أثار غير اختار الانفصالا. Ya, wasil awisil ha'asalnih wama. Sil dari apa? Sil amr dari apa? Wasala yasil sil. Ya, ifsil dari apa? Fasala yasilu ifsil. Sambung atau pisahkan ha yang ada pada salnihi. Ya, wama ashbahahu dan yang semisalnya. Ya, silahkan disambung atau dipisahkan ya hak yang ada pada salnihi dan yang semisalnya. Nanti akan ada bobitnya ya. Fi kuntuhul khulfun tama. Adapun pada semisal kuntuhu al khulfun tama, al khilaf intama. Disandarkan adanya. Ada khilaf maksudnya. Ya. Kadzaka khiltanihi wattisala. Demikian pula khiltanihi wattisala. Ya, ada khilaf. Kadzaka khiltanihi wattisala. Demikian pula bahasa khiltanihi ada khilaf. Wattisala akhtaru. Dan muttasil bersambungnya dhamir atau penggunaan dhamir muttasil akhtar lebih saya pilih. Ya, nanti akan ada syaratnya. Ghairi ikhtaru linfisala, sedangkan selain aku dari ahli nahwu memilih infasil, infisal. Bamin munfasil. Saya ulangi ya, wasil awifsil ha'asalnihi wa ma. Silakan boleh pilih. Ya, antara antum menggunakan sil dhamir apa? Muttasil, silakan gunakan bamin muttasil, maksudnya sil, silakan gunakan bamin muttasil, awifsil ataupun silakan gunakan bamin apa? Munfasil. Ya. Di sini awnya litakhir. Ha asalnihi wa ma, ha yang ada pada salnihi dan yang semisalnya. Nanti akan ada bobitnya. Ya. Kemudian titik situ ya. Fi kuntuhul khulfun tama. Adapun pada contoh kuntuhu al khilaf terkait dengan penggunaan dhamir yang roji itu apakah muttasil atau munfasil intama. Disandarkan aja yang khilaf. Kadzaka khiltanihi, demikian pula pada contoh khiltanihi. Ittisal akhtaru, dan saya lebih memilih yang mutasil pada semisal kuntuhu dan khiltanihi. Ghair ikhtaru linfisal, adapun selain aku lebih memilih infisal. Ya, sebelum kita masuk enggak apa-apa kita ringkaskan dulu. Jadi pembahasan ini ada 3 masail. Masail yang pertama adalah salnihi. Apa itu bobitnya salnihi? Bobitnya salnihi adalah an yakuna hadha dhamir dalam kurung alladhi yajuzu fihi alwaslu wal awil fasl dhabitu an yakuna hadha dhamir ya dalam kurung hadha dhamir maksudnya apa yakni alladhi yajuzu fihi alwaslu aw al faslu thaniya dhamiraini adalah dhamir yang kedua mansubaini yang sama-sama dua-duanya mansub. Nanti dengan contoh kita terapkan dengan contoh jelas. Bi fi'lin ghairi nasikhin an yakuna hadha dhamir yani alladhi yajuzu fil waslu wal waslu al waslu al fal faslu ثانية ضميرين منصوبين بفعل غير ناسخ أولها أخص أولها أخص. Lihat, sudah, ya. Masalah ataupun bobit dari masalah yang pertama salnihi adalah agar bomir ini yang boleh kita gunakan bomir munfasil atau mutasil, ya, adalah saniya bomiro ini, bomir yang kedua. Para cowok salnihi hak ini. Ya. An yakuna hadha ad-dhamir thaniya dhamirani mansubaini, yang sama-sama masuk duanya. Salnihi. Sama-sama masuk di sini kan? I'rabnya. Betul enggak? Salnihi i'rabnya apa? Sal fil amri mabni ala sukun. Nun lil wiqaya ya ya. Maful bi awal. Ha? Maful bi thani, gitu kan? Agar dhamir ini yang boleh untuk kita gunakan munfasil ataupun mutasil adalah dhamir yang kedua dari dua dhamir yang sama-sama mansub. Yang dinasobkan oleh, ini penting, ambilnya. Fi fi'lin ghairi nasikh, dinasobkan oleh fi'il yang bukan nasikh. Apa fi'il-fi'il yang nasikh? Kan ada teman-temannya. Iya kan? Ataupun yang lainnya. Awaluhu akhos, dan bomir yang pertama lebih khusus. Bomir ada tiga kan? Mutakallim, mukhatab, ghaib. Mana yang paling khusus? Mutakallim. Yang kedua? Mukhatab. Yang ketiga? Ghaibah. Salnihi. Kita terapkan dengan bobit tadi. Anyakuna halo bomir, agar bomir ini yang boleh mutasil dan munfasil adalah yang kedua dari bomir yang masuk. Mana berarti? Yang kedua? Ha. Salnihi. Kemudian dinasobkan, sama-sama masuk kan? Ya dengan ha ini kan? Ya maful yang pertama, ha maful yang kedua. Kemudian dinasobkannya oleh selain ambil yang nasikh. Sal, bukan temannya kana kan? Yang pertama, itu lebih khusus. Mana yang pertama di sini? Iya, iya kan lebih khusus. Ah itu boleh antum kata salnihi atau salni iya. Ya, itu gambar saya sebelum kita masuk. Jadi gampang. Boleh dikatakan salnihi, boleh pula apa? Salni iya. Ya, dan sepertinya di sini beliau menganggap sama. Tidak ada yang lebih rajih antara penggunaan yang munfasil dengan yang mutasil pada masalah salnihi dan teman-temannya. Pokoknya seperti itulah. Setiap fiil yang dia butuh kepada dua maf'ul dan ambilnya selain apa? Yang nasikh. Apa contohnya? Selain sa'ala yang butuh dua maf'ul, kasau kasa ya kan, kasau tanihi, iya kasau tanihi bisa kan, apalagi a'ta ataupun ya a misal a'tini gitu kan, sebenarnya itu banyak. Pokoknya ambilnya selain yang nasikh. Adapun bobi dari masalah yang kedua, masalah kuntuhu adalah an yakuna hadha dhamir khabaron likana au ihda akhawatiha. Hadha dhamir maksudnya apa? Alladhi yajuzu fihi al waslu awil faslu. An yakuna hadha dhamir, agar dhamir ini yang diperbolehkan untuk digunakan dhamir munfasil atau mutasil adalah khabar bagi kana atau salah satu dari temannya. Kuntuhu, ini ada khilaf tadi kan, al khulfu intama. Dalam masalah yang kedua ini kuntu ada khilaf di antara para ahli nahu. Coba kita terapkan kuntu di sini, dhamir yang boleh munfasil dan mutasilnya mana? Ha, iya kan? Iya, ha. Kemudian yang pertama dari dua dhamir, dua dhamir ini apa? Ad-dhamir khabar likana. Ah, cukup ya. Topiknya singkat ya. Anyakuna hawa bambir khobaron likana au ihda akhwatiha. Di sini kan ha khobar bagi apa? Kana. Boleh dikatakan kuntuhu atau kuntu iyahu. Boleh. Ada khilaf. Al-khulfu intama. Jadi fi kuntuhu. Aduh saya belum pasti Arabnya ya. Gak apa-apa nanti insyaAllah. Fi kuntuhu al-khulfu intama. Fi kuntu al-khulfu intama. Muta'ani dengan mana itu? Fi kuntuhu. Fi kuntuhu. Jangan maju dengan apa? Intama. Terkait pada masalah kuntu al khulufu intama, al khilaf intasaba, khilaf itu terjadi ya, dinisbahkan adanya, berarti al khulufu mubtada intama apa? Jumlah fi'liyah pada mahalnya rafa khobar kemudian fi kuntu mutali dengan intama. Kalau tadi wasil al silha ha maful dari apa? Nah Di sini juga ada perebutan dua amil ya kan? Yang diamalkan mana? Wasil isfil ha. Yang kedua isfil. Yang keduanya dikasih domir ha karena dia fadlan maka dibuang. Dan dia ha mudhaf salni itu dimaukan dengan lafadznya pada mahal jar mudhaf ilaih. Ya. Kemudian masalah yang ketiga, masalah apa? Khiltanihi. Yaitu an yakuna hadha dhamiru thaniya dhamiraini mansubaini. An yakuna hadha dhamiru thaniya dhamiraini mansubaini bi fi'lin nasikhin min babi dhanna. An yakuna hadha dhamiru thaniya dhamiraini mansubaini bi fi'lin nasikhin min babi dhanna. Awaluha akhas min ats-tsani. Awaluha akhas min ats-tsani. Cepat ya, walaupun saya jelek juga ya. Yang penting bisa dibaca sendiri. Ya. Contohnya khiltani, kita terapkan dengan bobitnya tadi. Agar bomir ini yang boleh munfasil dan mutasil adalah yang kedua dari dua bomir yang mansub. Khiltanihi. Sama-sama mansub kan? Yang pertama apa? Iya. Sebagai maful yang pertama. Khola, ya kholu, butuh kepada dua maful temannya. Wonna. Ha, maful yang kedua. Agar bomir ini yang boleh untuk mutasil dan munfasil adalah yang kedua dari dua bomir yang mansub. Yang dinasabkan oleh fi'il yang nasikh. Khala nasikh bukan. Nasikh temannya apa? Dhanna. Iya, temannya dhanna, termasuk temannya dhanna. Ya. Nasikh lah. Min babi dhanna. Yang pertama, bomir yang pertama lebih khusus dari yang kedua. Mana yang lebih khusus? Iya dengan ha. Hah? Iya jelas. Ah itu boleh untuk kata khiltanihi, boleh khiltani iyahu. Ma al khilafi. Ma wujudil khilafi fi. Ya. Tapi kata Ibn Malik, wattisol akhtar, dan saya lebih memilih ittisol. Irohnya saya apa itu saya? Maful fi muqaddam dari akhtar. Akhtar fil fa'il, maful fi ittisol. Kalau kaza ke khiltani, irohnya bagaimana? Al-jar majrur, mutali dengan mahdhuf. Bagi khabar dia. Khabar apa? Hah? Khabar muqaddam. Ya, katanya. Mana mubtada-nya? Kadza ka khiltani. Ya, pas al-khulfu intama. Dibuang, betulnya ya. Sama dengan tadi. Kuntu. Demikian pula khiltani al-khulf waqi'. Ya. Di sini catat yang harus disebutkan, kaza ka al-jarr wal majrur muta'alli bi mahdhuf khabar muqaddam. Apa yang khabar muqaddam di sini? Mana berarti mubtada-nya? Khabar. Hmm? Oh iya, iya betul. Khiltani usulnya lafzuh mubtada mu'akhar. Jadi khiltanihi itu dimaukan dengan apa? Dengannya lafadznya, lafadznya bukan ini ya. Ya, lafadznya. Khiltanihi kadzaka sini. Ya gitu. Khiltanihi kadzaka, kadzaka khiltanihi. Khiltani juga demikian. Ya, ini apa maksudnya? Khiltani juga demikian, ha? Al-khulfu intama gitu. Ya. Kemudian ghairi mubtada itu. Akhtara jumlah fi'liyah pada mahalnya rafa khabar. Dan di situ fa'ilnya mustatir fi jawazan taqdimnya huwa kembali kepada ghairi infisal maful bi dari ikhtara. Ya, sudah dipahami nih tiga masalah ya. Saya ulangi wasil aw isil ha asalnihi wa ma ashwahahu fi kuntuhu al khulf intama kadza ka khiltanihi wa infisal akhtaru ghairi ikhtara al infisal. Ya, silakan gunakan dhamir mun muttasil, sil itu dari muttasil wasala yasil. Aw isil ataupun silakan gunakan dhamir munfasil boleh pilih. Pada hak salnihi dan yang semisalnya, adapun pada kuntuhu itu khilaf disandarkan adanya kepada para ulama ahinahu. Demikian pula khilaf pada khiltanihi itu terjadi. Wati solakhtar, dan pada dua pembahasan ini, pada kuntuhu dan khiltanihi, saya lebih memilih mutasil pemirinya. Ataupun selain saya lebih memilih apa? Munfasil. Dan di sana ada pembahasan yang bagus, meskipun ada sedikit dilema, tapi coba perhatikan, harus dipahami terkait dengan atau nanti jumpanya deh. tunda dulu itu. Kita masuk caranya dulu ya. Nah, sebelum lanjut ada yang mau ditanya kan? Ada yang tertinggal? Iya. Apa? Apa ya? Definisi. Bobit. Oh, bukan definisi. Bobitnya, batasannya. An yakuna hadha dhamir thaniya. Dhamiraini mansubaini bi fi'lin nasikhin min babi dhanna awwaluha akhassu min athani. Mana yang paham kan? Ya. Itu umumnya madzhab anha. Ah, itu mau apa? Ma? Madzhab anha. Yang mana? Wasilal fiha azamihi wa ma. Iya. Nanti akan kita jelaskan di tempatnya insyaallah ada. Ya. Tadi yang mau jelasin saya itu juga. Maknanya ma di sini kembali ke mana gitu. Asyara fi hadzaini albaitaini ila almawadhi' allati yajuzu an yuta fiha bidhamiri munfasilan ma imkani an yuta bi muttasila. An-Nadhim rahimahullah mengisyaratkan dengan dua bait ini kepada tempat-tempat yang boleh didatangkan pada tempat-tempat tersebut dhamir munfasil ma imkani an yuta bi muttasila, bersamaan dengan mungkin untuk didatangkan dhamir muttasil. Hukum asalnya apa terkait dengan penggunaan dhamir? Hah? Gimana kata An-Nadhim? Wa fi ikhtiyarin la yaji'ul muttasil idza ta'a wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'a an yaji'ul muttasil. Dalam kondisi bisa memilih, tidak boleh kita berpaling dari dhamir muttasil kepada munfasil. Dan di sana ada tempat-tempat yang boleh pilih. Ya, boleh antum gunakan munfasil meskipun masih mungkin digunakan dhamir muttasil. Fa syara bi qawlihi salnihi ila ma yata'adda ila maf'ulaini athani minhuma laysa khabaran fil asli wa huma dhamiran. Wa huma dhamiran. Dan beliau mengisyaratkan dengan ucapannya salnihi. Ya. Kepada ma yata'adda amil. Amil itu lebih umum. Lebih bagus ya. Daripada fi'il. Karena amil bisa jadi fi'il, bisa jadi sifat, isim fa'il. Kepada amil yang butuh kepada dua maf'ul. Asani minhuma, yang kedua dari dua maf'ul ini, laisa khobaron fil asl. Asalnya bukan khobar. Asalnya bukan khobar. Berbeda pada pembahasan apa? Pada pembahasannya zonna ya. Itu kan asal dari dua maf'ulnya dalam bentuk khobar kan. Zaidun qa'imun, zonantu zaidun qa'iman. Dua maf'ul ini aslinya apa? Bukan khobar. Ataupun yang keduanya khobar. Saya ulangi. Mengisyaratkan ucapannya kepada apa yang dia muta'adji kepada dua maf'ul dan yang keduanya bukan khobar asalnya. Wa huma dhamirani, dan keduanya apa? Dua maf'ul itu ya adalah apa? Dhamir. Ah itu. Batasannya dari beliau. Ya. Tadi yang kita sebutkan juga. Ya. An yakuna hadha dhamir thani wa dhamiraini mansubaini bi fi'lin wa nasb awwalu akhas. Ya, jadi rinci lagi. Contoh ad-dirhamu salni. Dirham itu salni apa artinya? Salni, mintalah kepadaku itu. Salni, mintalah aku dirham atau mintalah kepadaku. Ya, terjemahan bahasa Indonesia dia enak aja. Ini nu paham gitu ya. Kalau diterjemahkan dirham itu mintalah aku dia kan gak enak. Mintalah kepadaku sudah cukup, ya. Mintalah itu kepadaku. Ada yang susah itu. Faya juzulaka fiha salni, boleh bagimu pada hak salni al-ittisal, itu penggunaan bamir mutasil dengan dikatakan salni. Wal-infisal, dan juga bamir munfasil dengan dikatakan salni. Iya, boleh. Wa kadhalika kullu fi'lin ashbahah. Ah, ini yang perlu kita jelaskan. Demikian pula setiap fi'il yang mirip dengan sal dari selain nasikh yang dia butuh kepada dua maf'ul. Ya, di sini ada sedikit kelemahan dikritisi oleh yang lain karena beliau Asy-Syarih hanya membatasi amil yang berupa apa? Fi'il. Terus ma ini bagaimana? Kembalinya ke mana? Gitu kan. Cuma sudah. Mepet ini. Nanti insyaallah bahasan itu saya susulkan, kita selesaikan dulu paragraf ini. Adirhamu a'taitukahu. Dirham itu apa itu kau? Aku berikan apa terjemahnya? Yang enak. Dirham itu aku berikan kepadamu gitu aja lah ya. Halo. aku beri kamu diyah, aku beri kamu dirham. Kurang enak ya. Terjemahnya ya gitu. Dirham itu aku telah berikan kepadamu gitu kan. Ya, wa'ataituka iyyah ataupun dengan wa'ataituka iyyah. Ya. Disebutkan oleh Al-Maqdudi bahwasanya para ulama ahlinahu ittafaqu 'ala mas'alati salni. Telah sepakat pada permasalahan salni yaitu bijawazi al-amrayni, boleh dengan dua sisi. Ittisal dan apa? Infisal. Kemudian wattafaqu 'ala anna al-arjah, dan mereka sepakat bahwasanya lebih rajih ma jawazi kilaihima al-arjah al-ittisal muttasil. Walam ya'ti al-Qur'an, dan tidak datang dengan Al-Qur'an kecuali dengan yang apa? Muttasil, iya kan? Kata Al-Maqdudi secara makna mereka sepakat alinahu bahwasanya boleh pada masalah salnihi dua sisi penggunaan munfasil ataupun mutasil, meskipun yang lebih rajih adalah dengan mutasil kata Al-Maqdudi. Kemudian tidak datang dalam Al-Qur'an, itu juga disebutkan oleh yang lain, Al-Hudhari, kecuali yang mutasil. Contohnya apa? Dalam bukan fasayakfikahumullah. Pemirsa apa digunakan di sini? Fasayakfikahum tuh. Fasayakfika fayakfi huwa, kembali kepada Allah. Fasayakfikahumullah, Allah akan mencukupimu dari mereka. Contoh yang lain apa? Yas'alkumuha. Yas'alkumuha. Iya. Jika Allah meminta kepada kamu harta, yas'alkumha. Yas'alkumuha. Contoh lain, anulzimukumuha. Nulzim nahnu fa'inya. Kumha anulzimukumuha. Itu yang lebih rajih, yang mutasil meskipun boleh dengan dua sisi. Ya insyaallah nanti terkait dengan tadi ma asbaha itu kembalinya kemana? Kita tunda dulu untuk pertemuan berikutnya. Subhanallahi walhamdulillahi la ilaha illallah wa la ilaha illallah. Assalamualaikum.